Dia buat ni dia kacah sama hijau dia. Nah, tugas dia. La'uwiyannahum ajma'i. Aku bersumpah dengan namamu ya Allah yang telah menjadikan aku dengan kebesaranmu. Aku akan ganggu segala hamba-hambamu. Itu janjilah. Lepas tu dia jalan tugas setan. Nah, tak ada setan bila kita semayang, kita buat ibadat ke, setan mari nak kacau kita. Dah setan kata, malah kacau, aku bahan roti jana tu. Dah. Dia kerja kuat dia. Nah, bila belum semayang, dia kata jangan semayang. Bila kita semayang dah, dia bagi kacau pula. Habis semayang. Dia kata, bagus mu tadi. Nak banding orang lain semayang mu, bagus ni. Tomak ni nohnya kemah kemih, apa semua tak. Dia nak suruh kita punah juga. Allahu Akbar. Lillahi Rabbil Alamin. Okey dah. Nah, dia masuk pula masa kita baca doa iftitah. Nah, mu rokok molek sikit ni. Pasal apa? Tok tua mu ada sebelah tu. Faham? Biar nampak warak sikit. Rokok lama macam tok kenali gitu. Maka kita pun ikut. Habis masuk dalam ukat jala syaitan. Nak tunjuk-nunjuk ibadat kita kepada orang lain. Tak sahirkan ke dia? Kerja dia ganggu kita. Kita teruskan kerja kita. Ingat Allah, Allah, Allah. Nah, maka selamatlah kita. Faham? Terima kat takbir Allahu Akbar. Semayang isyak, semayang isya waktu kena panggil. Nah. Lepas Fatihah lagi nak baca Qul ya. Nah, sebab apa? Makmum tiga orang je belakang. Nah. Dada tiga buah bah rombongan berhenti. Naik 130 orang duduk belakang. Syaitan pun jolok tokang Qul ya bah. Nah. Ramai belakang tu bah. Ali Imran kali ayat 80. Itu gangguan dia. Dia nampak dengan ibadat dia jolok kita. Faham? Kita pun ikut ke dia. Beres apa? Tarik lalu. Nampak? Bukan imam sini, imam lain. Afrika Selatan tu berlaku. Dak ni cerita contoh. Nah, dia tahu dia main kita. Kerja dia, tak perlu kita piket, kita demonstrasi, kita berarok, buat spanduk, buat banner tulis. Kami benci syaitan. Daya. Dia tak layang pun, kerja dia. Siapa kita kiamat, dia ganggu kita sama. Kita lawang dia, jangan turut, kata dia. Jangan ikut. Nah, dia akan konar kita sama ada berupa dengan rupa maksiat atau rupa akhirat. Tetapi maksudnya maksiat kepada Allah. Walaupun dengan haji, dengan semayang, dengan zakat, dengan ngajar, dengan ngaji, dia nak jolok kat kita supaya kita lari. Tidak ada lillah. Bila tidak ada lillah, tidak ada balasan syurga kepada kita kerana kita tak ada pahala. Jadi jaga-jaga baik, okay?